Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ya ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Al-Imam Muhammad Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Kita masih berada di dalam pembahasan tentang Fathu Makkah, dan pada pertemuan terakhir kita telah sebutkan bahwa beberapa orang dari Quraisy mereka keluar untuk mencari berita tentang pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga telah kita sebutkan kisah tentang masuk Islamnya Abu Sufyan Ibnu Al-Harith Ibnu Abdul Muttalib. Demikian juga Abdullah Ibnu Umayyah Ibnu Al-Mughirah dan hijrahnya paman Nabi alaihi salatu wassalam Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum. Beberapa dari tokoh-tokoh Quraisy yang malam itu keluar untuk mencari berita pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Sufyan, kemudian Hakim Ibnu Hizam, Budail Ibn Warqa' Al-Khuza'i, dan mereka menemukan ada sepasukan besar yang sedang berkemah di Marud Dhahran. Setelah itu Abu Sufyan mendatangi Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib dan bertanya tentang siapa kemungkinan dari pasukan besar itu. Lalu Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib memberitahukan kepada Abu Sufyan bahwa itu adalah pasukan Nabi alaihi salatu wassalam, pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Fatalaba min Abi Sufyan an yumdhiya ma'ahu wa yujawirahu ila mu'askaril muslimin. Setelah itu Abu Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu mengajak Abu Sufyan untuk mau pergi bersamanya dan masuk ke dalam perkemahan pasukan muslimin. Lantas Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib mengabarkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bi an ya'khudahu ila khaymatihi wa yahdurahu fi sabahil yaumit tali. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Al-Abbas untuk membawa Abu Sufyan masuk ke dalam kemah beliau sallallahu alaihi wasallam nanti di subuh harinya. Nah, begitu tiba waktu subuh, Al-Abbas membawa Abu Sufyan ke kemah Nabi alaihi salatu wasallam. Wa atla'ahu Al-Abbas ala quwwatil muslimin haitsu ista'radal jaysha amamahu. Setelah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Abbas mengajak Abu Sufyan untuk melihat lebih dekat pasukan muslimin. Kalau pagi mereka berada di dalam kemah-kemahnya, begitu lewat pagi hari mereka akan berkumpul dan terlihat jumlah besar dari pasukan itu. Fa'adraka Abu Sufyan quwwatal muslimin wa annahu la qibala li Quraisyin bihim. Ketika melihat pasukan muslimin, Abu Sufyan pun terkejut. Dan dia sudah bisa memperkirakan bahwa Quraisy tidak akan bisa untuk menandingi pasukan muslimin yang datang ini. Hatta idza marrat bihi katibatal muhajirin wal ansar wa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diajak untuk melihat semua pasukan muslimin, baik dari pasukan muhajirin maupun pasukan ansar, dan juga kabilah-kabilah yang bersekutu dengan Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Sufyan mengatakan kepada Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi laqad asbaha mulka ibni akhika al-yawm 'aziman. Demi Allah wahai Al-Abbas, sungguh kerajaan milik keponakanmu ini hari ini telah menjadi sangat besar. Maka kata Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib menyanggah apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan. Beliau mengatakan, waihaka ya Abu Sufyan, innahan nubuwah. Celaka engkau wahai Abu Sufyan, ini bukan kerajaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membuktikan hari ini benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ni'ma idzan. Lalu Abu Sufyan menjawab, kalau begitu itu adalah perkara yang baik. Wa madha Abu Sufyan ila Makkah fa akhbara Quraisyan bi quwwatil muslimin wa nahahum 'anil muqawamah. Selesai melihat pasukan tersebut, Abu Sufyan dibiarkan pulang. Pulanglah Abu Sufyan menemui Quraisy. Lalu mengabarkan kepada mereka bahwa tidak akan mampu Quraisy untuk melawan pasukan Nabi alaihi salatu wassalam, dan lebih baik jangan berusaha untuk melawan mereka. Nahahum 'anil muqawamah. Abu Sufyan melarang mereka untuk keluar menantang pasukan muslimin. Jangan, pasti kalah. Qala wa kana Sa'd ibn Ubadah yahmilu rayat al-ansar 'inda isti'radi al-jaysh. Nah, ada satu kisah ketika Abu Sufyan diajak oleh Al-Abbas melihat pasukan tadi, dia melewati pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, panji-panji kaum Ansar dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Sa'ad spontan mengucapkan kepada Abu Sufyan, al-yawm yawmul malhamah, al-yawm ustuhillal Ka'bah. Hari ini adalah hari peperangan besar. Hari ini, hai Abu Sufyan, adalah hari di mana Ka'bah akan dihalalkan. Tapi kalimat ini ternyata mengandung kesalahan, dan Nabi alaihi salatu wasallam nanti akan menegur Sa'ad karena kalimat tadi. Sebetulnya tidak ada yang salah, tapi itu tidak pada tempatnya. Memang ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam bertujuan untuk mengepung kota Makkah dengan pasukan yang besar. Maka Sa'ad memahaminya ini adalah peperangan malhamah, peperangan besar. Dan kesucian kota Makkah, kesucian Ka'bah berlaku sampai hari kiamat. Nah, ketika itu Allah mengizinkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sa'atan, waktunya pun sebentar, tidak sampai satu hari. Sa'ad memahaminya Ka'bah dihalalkan untuk hari itu. Fashtaka Abu Sufyan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Abu Sufyan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia pulang, mengeluhkan apa yang diucapkan oleh Sa'ad tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadziba Sa'dun walakin hadza yaumun yu'azzimu Allahu fihi al-Ka'bata wa yaumun tuksa fihi al-Ka'bah. Kadziba Sa'ad. Sa'ad tidak benar atas pernyataannya. Kalau mau diterjemahkan letter ledge, Sa'ad berdusta. Tapi bukan dusta. Kadzib dalam bahasa Arab, kalau kembali makna asalnya, itu sesuatu yang berbeda dengan kondisi asalnya. Mengkhabarkan tentang sesuatu berbeda dengan kondisi asalnya, yang terjadi sebenarnya. Nah, itu dimutlakkan lafaz kadzib. Maka Nabi Alaihi Wasallam mengatakan kadziba Sa'dun. Maksudnya Sa'ad tidak benar dengan ucapannya. Walakin hadza yaumun, akan tetapi hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan Ka'bah. Bukan yaumul malhamah. Dan hari ini bukan hari Ka'bah itu dihalalkan. Maksudnya dihalalkan untuk dijadikan area peperangan, bukan. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Al-yaum tuksal Ka'bah." Hari ini adalah hari di mana Ka'bah akan diberikan pakaiannya. Baik. Uqala wa akhadha ar-rayata an Sa'd ibn Ubadah. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk mengambil bendera pimpinan pasukan dari Sa'd bin Ubadah. Langsung direspon oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bendera pimpinan diambil, diberikan kepada siapa? Ternyata diberikan kepada anak beliau radhiyallahu taala anhu. Tayib. Fadafa'aha ila Qais, Qais bin Sa'd bin Ubadah, diserahkan kepada anaknya. Lihat. Kalau ini terjadi pada kita, kira-kira bagaimana sekarang? Antum sebagai seorang ayah sudah ditunjuk memimpin ratusan pasukan, hanya karena kesalahan ucap, lalu antum dicabut dari jabatan itu, diberikan kepada anaknya antum. Kira-kira bagaimana sekarang? Pasti didahulukan rasa malunya. Pasti didahulukan, egonya. Duh, kok diberikan kepada anak saya? Mending diberikan kepada yang lain. Ini juga terjadi pada saat diberikan kepada Qais bin Sa'd bin Ubadah. Tapi Qais masih terlalu muda untuk itu. Sa'd memohon kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Qais belum pantas untuk itu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya khawatir dia tidak memiliki ilmu tentang peperangan. Saya khawatir dia akan terjatuh dalam kesalahan besar yang merugikan pasukan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun mengembalikan lagi. Beliau hanya menegur Sa'd, dikembalikan lagi bendera kepemimpinan itu kepada Sa'd bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Tayib. Qala. Wa fi marr adh-dhahran qarrara an-nabi sallallahu alaihi wasallam az-zahfa ala Makkah fa ayyana al-qadata wa qassama al-jaysha ila Maymanah wa Maysarah wa Qalb. Setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam masih di marr adh-dhahran, beliau menentukan arah pasukan. Dan beliau menunjuk pemimpin-pemimpin dari masing-masing pasukan. Qassam al-jaysh, beliau membaginya menjadi beberapa bagian. Ada pasukan yang diperintahkan untuk melewati arah kanan. Ada pasukan yang diperintahkan untuk lewat arah kiri. Dan ada juga yang membackup di belakang, ada yang maju ke depan. Semua diatur oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fa kana Khalid ibn al-Walid alal majnabatil yumna. Lalu beliau menunjuk Khalid ibn al-Walid untuk mengambil arah kanan dari Marr adh-Dhahran. Berarti ke arah barat, lewat bawah Makkah. Wa Zubair ibn al-Awwam alal majbanatil yusra. Dan beliau memerintahkan Zubair ibn al-Awwam untuk mengambil jalur kiri. Baik, juga ke bawah. Wa Abu Ubaidata ala Rajalah, dan beliau menunjuk Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu untuk memimpin semua pasukan pejalan kaki. Qalat wa kana rayatul Rasul sallallahu alaihi wasallam sauda wa liwa'uhu abyad. Dan seperti biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa liwa dan rayah. Rayah berwarna hitam, liwa berwarna putih. Baik, bendera hitam putih. Ini pembagian pasukan yang disebutkan di dalam kitab-kitab tarikh. Al-Waqidi, ma'ruf kalau Anda sebutkan Al-Waqidi, antum harus sudah ada note, ada catatan. Karena biasanya yang disebutkan oleh Al-Waqidi selalu menyelisihi apa yang disebutkan oleh kutub-kutub sirah yang lain. Al-Waqidi di dalam kitabnya menyebutkan rincian pasukannya. Berapa pasukannya Khalid, berapa pasukannya Zubair, berapa pasukannya Abu Ubaidah, berapa pasukannya Sa'd ibn Ubadah. Ada lagi pasukan-pasukan itu disebutkan rinci oleh Al-Waqidi. Tapi tidak ada satupun sandaran riwayatnya dari apa yang disebutkan oleh Al-Waqidi. Maka ma'ruf di dalam Maghazi was-Siyar, pembahasan tentang tarikh dan peperangan, apa yang disebutkan oleh Al-Waqidi seringkali matruk, ditinggalkan oleh para ulama. Mereka tidak mengambil penjelasan dari Al-Waqidi. Tayyib. Qalat wa qad jama'at Quraisyun jumu'an min qabaila syatta. Begitu Abu Sufyan sampai ke Quraisy dan dia memperingatkan kepada Quraisy untuk tidak melawan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena percuma, pasti akan kalah dengan jumlah yang sangat tidak seimbang. Tetapi tidak semuanya bersepakat atas arahan dari Abu Sufyan. Ada beberapa pecahan kabilah dari Quraisy, mereka berkumpul membentuk satu pasukan kecil, tetap jumlahnya kecil, berniat untuk melawan pasukan Rasulullah SAW. Wa qasadat min dzalika an yuhyi anfusaha fa in ahrazu nasran a'anahum wa illa salahatil muslimin. Mereka akan memilih dari dua pilihan nanti, yang penting kumpul dulu, melawan dulu, muqawamah dulu. Nanti pilihannya hanya ada dua. Kalau bisa menang, ya menang, kita akan mulia karena menghadapi peperangan. Kalau tidak bisa, kita akan mengambil jalur damai kepada kaum muslimin. Yang ditunjuk oleh Nabi ini jenderal-jenderal yang sudah pengalaman perang. Nanti mereka ini akan berhadapan dengan pasukannya Khalid ibn al-Walid. Siapa yang tidak tahu Khalid ibn al-Walid dari penduduk Hijaz? Sudah terkenal beliau sebagai pasukan perang dengan ahli, apa namanya, komandan yang ahli strategi perang. Qala wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkata min a'laha min jihati Kida. Lalu bergeraklah pasukan Nabi alaihi salatu wasallam semua sesuai dengan perintah Nabi. Beliau masuk dari atas, dari Kida. Khalid bin Walid masuk dari bawah. Qala wa kanat muqawamatul Quraisyin yasirah. Ada perlawanan-perlawanan kecil dari Quraisy, tidak dianggap karena memang pasukannya tidak besar dan bukan kumpulan dari semua kabilah Quraisy, hanya beberapa saja. Haitsu iltahama Khalid ibn al-Walid ma'a ba'dil musyrikin. Mereka bertemu dengan pasukannya Khalid, terjadilah peperangan kecil dan itu tidak dianggap oleh Khalid. Dari pasukan muslimin disebutkan oleh Ibnu Ishaq hanya 3 pasukan kuda yang gugur. Dari pasukan mereka kurang lebih ada 7. Ada yang menyebutkan juga 12 orang, ada yang menyebutkan 24 orang. Al-Waqidi menyebutkan sampai 70 orang. Diambil tidak pendapatnya? Tidak. Jadi antara 7, 12 atau 24 maksimalnya. Sedangkan dari kaum muslimin hanya 3 orang. Qala setelah melihat apa yang terjadi ketika sebagian kecil dari Quraisy tadi bertemu dengan pasukan Khalid ibn al-Walid dan kekalahan mereka, Abu Sufyan lantas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dilanjutkan peperangannya, masuk kota Makkah semua diperangi. Abu Sufyan tidak tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar dari Marwatul Dhuhran beliau melarang untuk terjadinya perang besar, kalau bisa dihindari terlebih dahulu, kecuali yang sengaja melawan. Yang sengaja melawan, ketika kaum muslimin bergerak mereka maju melawan, ini silakan dibereskan. Nah, Abu Sufyan mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, mengabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ubihat khadra Quraisy la Quraisy ba'dal yaum. Wahai Rasulullah, hijaunya Quraisy sekarang ini telah pudar. Tidak akan ada lagi Quraisy setelah ini. Maksudnya apa? Peperangan itu bisa menghilangkan kabilah Quraisy. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin, wa man dakhala al-baita fahuwa amin." Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang menutup pintu-pintu rumahnya, tidak melakukan perlawanan apapun, dia aman. Dan siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Bergegaslah Quraisy, segera bergerak. Masuk ke rumah Abu Sufyan, ada yang masuk ke rumah masing-masing, dikunci pintunya, ada yang masuk ke Masjidil Haram. Nanti yang bandel-bandel itu baru masih ada di luar, tetap menantang. Semuanya aman yang melakukan 3 opsi itu, semuanya aman. Kecuali beberapa orang ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ada beberapa nama, mau dia bersembunyi di manapun dikejar. Qala wa a'lana al-aman linnasi siwa arba'ata rijalin. Beliau menyerukan jaminan keamanan bagi semua orang yang memilih tiga opsi tadi, kecuali empat orang, dimanapun mereka berada, tidak boleh dilepaskan. Empat orang itu, yang pertama Ikrimah ibnu Abi Jahal, nanti beliau masuk Islam. Yang kedua Abdullah ibnu Khatal. Yang ketiga Maqis bin Sababah. Dan yang keempat Abdullah bin Sa'id bin Abi Sarh. Ada dua wanita yang juga disebutkan namanya oleh Nabi SAW, tapi tidak ada riwayat siapa dua wanita tersebut. Dalam riwayat yang disebutkan Ibnu Ishaq, demikian juga Musa bin Uqbah, bahkan ada sampai delapan wanita yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Dimanapun mereka, bunuh mereka. Tapi tidak disebutkan siapa namanya. Kalau empat orang ini ma'ruf disebutkan dalam riwayat. Ikrimah bin Abu Jahal, Abdullah bin Khatal, Maqis bin Sababah, dan Abdullah bin Sa'id bin Abi Sarh. Taib. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan tsabata fi sahihain min hadits Malik an Az-Zuhri an Anas. Disebutkan di dalam sahihain Al-Bukhari wa Muslim dari jalur Malik Ibnu Anas, dari Al-Imam Zuhri, dari Anas Ibnu Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah dan beliau mengenakan penutup kepala dari besi, mirfar, topi besi, topi perang besi. Falamma naza'ahu, tatkala sudah masuk ke Ka'bah, ke area Ka'bah, beliau melepaskan mirfarnya, melepaskan topi besinya itu. Faqala inna bina khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Lalu ada yang menyampaikan, Abdullah bin Khatal. Dia masuk dalam empat tadi? Masuk. Abdullah bin Khatal sedang bergelantungan di tali-tali Ka'bah supaya merasa aman. Tapi dia disebutkan empat orang yang termasuk dikecualikan oleh Nabi SAW, tidak ada jaminan keamanan kepada empat orang ini. Nah ini Abdullah bin Khatal bergelantungan di Astarul Ka'bah. Kata Nabi SAW, uqtuluhu, bunuh dia. Qala Malik walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manara wallahu a'lam muhriman. Kata Malik, dan Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu masuk ke kota Makkah, yang kami ketahui wallahu a'lam tidak dalam kondisi muhrim. Maksudnya tidak ada niat ihram, beliau masuk biasa saja. Nanti akan kita bahas ada beberapa hukum yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika fathu Makkah, banyak sekali berkaitan dengan hukum syariat. Tayib. Kita lanjutkan. Qala wa qad jama'a al-hafiz Ibnu Hajar asma'a alladhina ahdara an-nabi sallallahu alaihi wasallam dima'ahum min mufarriqatil akhbar fa balagha 'adad ar-rijal 'adadur rijal 9 wa 'adadun nisa' 8. Ibnu Hajar bahkan menetapkan orang-orang yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 9 laki-laki, 8 wanita. Ada 9 laki-laki dan 8 wanita. Tidak ada riwayat siapa wanita-wanita yang dikecualikan oleh Nabi, dan selain dari 4 orang tadi juga tidak ada riwayat siapa nama-nama mereka. Taib. Nah, tatkala Ikrimah bin Abi Jahal mendengarkan pengecualian itu bahwa dirinya termasuk yang harus dicari dan dibinasakan. Taib. Dia pun berinisiatif untuk mendatangi Rasulullah SAW terlebih dahulu tanpa mengenakan apapun, tidak ada persenjataan, datang biasa saja seperti itu menemui Rasulullah SAW. Taib. Dan mengajak Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh untuk menemui Rasulullah SAW. Taib. Setelah bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka menyatakan keislamannya dan diterima oleh Nabi SAW. Ada beberapa protes kecil dari para sahabat. Ya Rasulullah, dia tidak masuk Islam kecuali hanya menyelamatkan darahnya. Tapi Nabi SAW mengambil hukum yang zahir. Beliau berdua ini datang kepada Nabi SAW, masuk Islam, ya diterima keislamannya. Wahasuna islamuhuma. Kemudian mereka setelah masuk Islam, bagus keislamannya. Sepeninggal Nabi SAW, mereka juga tetap berada di atas Islam. Tayyip. Qala falamma Dan ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam abaha li Khuza'ata an tata'athara min Bani Bakrin. Beliau turun pagi menjelang siang dan memanggil kabilah Khuza'ah dan memperbolehkan mereka untuk berbuat terhadap Banu Bakir. Silahkan membalas dendam. Maksudnya membalas apa yang dilakukan oleh Banu Bakir kemarin. Dibolehkan oleh Nabi SAW, diizinkan oleh beliau sampai waktu asar. Dari pagi menjelang siang itu sampai waktu asar. Silahkan tuntut darah saudara kalian sampai waktu asar. Falamma kana al-asr a'lana waqfa ayyi qitalin bi Makkah wa awdaha hurmataha. Setelah masuk waktu asar, Nabi alaihi salatu wasallam menyerukan untuk menghentikan segala bentuk pertempuran. Sudah tidak ada lagi peperangan, tahan, senjata masuk lagi. Tidak boleh lagi dihunuskan. Semua senjata kembali ke tempatnya masing-masing. Wa awdaha hurmataha. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menetapkan kembali kehormatan kota Makkah. Beliau menetapkan kembali keharaman Ka'bah. Tidak boleh lagi ada peperangan setelah pengumuman beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang tetap melanjutkan peperangan, ada bunuh-membunuh setelah peringatan Nabi alaihi salatu wasallam, dia wajib untuk menanggung diatnya. Antara diat atau qisas setelah pengumuman itu. Tayib. Wa amma 'amatu ahli Makkah faqad nalahum 'afwun 'am raghma anwa'al adzal ladzi alhaquha birrasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendekat ke Ka'bah. Lantas kabilah Quraisy dengan semua sub-sukunya dikumpulkan di sekitaran Ka'bah. Mereka tidak tenang hatinya. Kira-kira apa yang akan diputuskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk mereka. Dan tidak diingkari bagaimana lamanya serta kerasnya permusuhan mereka terhadap Nabi alaihissalatu wassalam dan Islam serta kaum muslimin. Semenjak periode Makkah sampai periode Madinah. Selama itu. Jadi mereka sudah was-was. Kalaupun apa namanya hasil putusannya untuk membinasakan mereka sudah berserah diri mereka. Dan tidak bisa apa-apa. Sudah terkepung semua kota Makkah. Dari atas terkepung, dari kanan terkepung, dari kiri terkepung, dari bawah terkepung, dari selatan. Sudah tidak bisa lari. Berkumpul semuanya di area Ka'bah menunggu putusan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah kemudian beliau menghadap kepada mereka dan bertanya kepada mereka, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Kira-kira apa persangkaan kalian tentang apa yang aku lakukan untuk kalian? Apa pendapat kalian? Kira-kira apa yang akan aku lakukan untuk kalian? Nah kalau orang sekarang dengan posisi seperti Nabi alaihissalatu wassalam, kira-kira bagaimana? Jelas kesempatan itu. Selama 20 tahun lebih berusaha untuk membinasakan Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Tapi kata Nabi SAW, sebelum itu afan, mereka menjawab ketika ditanya oleh Nabi SAW, kira-kira apa yang akan aku lakukan untuk kalian? Mereka menjawab, akhun kerim, ibnu akhin kerim, engkau hai Muhammad adalah saudara yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia, khairon, engkau pasti memutuskan kebaikan. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, la tathriba alaikumul yaum. Dalam riwayat yang lain disebutkan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua. Hari ini kalian bebas, tidak ada pembalasan apapun. La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celah bagi kalian hari ini. Sama seperti yang diucapkan oleh Yusuf alaihi salatu wasalam dari makar saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celah, tidak ada pembalasan untuk kalian. Pergi kalian semua, kalian bebas semuanya. Betapa senangnya itu penduduk Makkah dengan keputusan Nabi alaihissalatu wassalam. Ternyata beliau tidak membalas permusuhan mereka selama 20 tahun lebih ini. Nah bagaimana tidak ketika Abu Sufyan saja, Abu Sufyan ini masih saudaranya Nabi, ya kan? Beliau masih saudaranya Nabi. Disebutkan dalam riwayat bahkan beliau ini masih apa namanya akhur radha'ah, saudara susuan. Abdullah bin Abi Umayyah Ibnu Al-Mughirah yang ketika itu bersama Abu Sufyan masuk Islam di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, ini juga saudaranya salah satu istri Nabi. Saudaranya salah satu istri Nabi. Siapa beliau? Ummu Salamah. Masih saudaranya Ummu Salamah, tapi dari jalur ayahnya. Dari jalur ayahnya Ummu Salamah. Permusuhan mereka berdua ini tidak diragukan selama 20 tahun lebih. Bahkan berapa kali usaha membunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika datang masuk Islam diterima keislamannya. Tidak diungkit-ungkit lagi sejarah ke belakangnya. Apalagi kepada mayoritas penduduk Makkah yang ketika itu sudah tinggal menunggu keputusan Nabi alaihi salatu wasallam. Dimaafkan semuanya. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat dalam surat An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma'uqibtum bih wa la in sabartum fahuwa khairun lissabirin. Jika kalian wahai kaum muslimin hendak mengambil hukuman untuk mereka, fa'aqibu bimithli ma'uqibtum bih, maka hukumlah mereka seperti apa yang mereka lakukan selama ini untuk kalian. Wa la in sabartum, akan tetapi jika kalian mau sabar, fahuwa khairun lissabirin, maka sungguh baik balasan akhir bagi orang-orang yang bersabar. Nabi alaihi salatu wasallam memilih untuk bersabar atas gangguan mereka. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, peristiwa tentang penaklukan kota Makkah. Dan perlu untuk diketahui dan perlu untuk ditekankan agar juga bisa menjawab syubhat dari orang-orang yang merendahkan Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang yang menjelekkan Islam. Mereka mengatakan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu sampai hati untuk menaklukkan kota Makkah, mengambil keharaman kota Makkah atau melanggar keharaman kota Makkah. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam ketika masuk ke kota Makkah, antum cari di mana riwayat tidak ada yang menyebutkan Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke sana dengan bangga. Beliau tidak masuk ke sana dengan mendongakkan kepala, tidak. Beliau masuk ke Makkah dukhulal fatihin wa in kana in abal kana khashian lillah syakiran li an'umih. Beliau masuk dengan rendah hati dan penuh syukur, tunduk kepala Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke kota Makkah. Bukan ini kesempatan yang diberikan oleh Allah hanya beberapa waktu saja, menunjukkan kemudian bagaimana kekuatan besar kaum muslimin, bagaimana kekuatan saya yang dahulu diusir oleh kalian, tidak. Beliau masuk tetap dengan rendah hati, penuh syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Antum bisa lihat kisah ini di dalam suratul Fath, lihat semua tafsirnya. Nabi alaihi salatu wasallam, beliau tidak sombong dan tidak ada berbangga diri ketika masuk kota Makkah. Tetap menjaga kehormatan kota Makkah. Karena tujuannya bukan untuk membinasakan penduduk Makkah, tapi tujuan beliau adalah untuk mengagungkan kembali Ka'bah yang ketika itu dihinakan oleh Quraisy dan yang di sekitarnya dengan berbuat kesyirikan, meletakkan berhala-berhala di sana. Tayyib. Qala wa qad amara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi tahthimil asnam wa tadhhiril baitil haram minha. Setelah itu, setelah putusan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membersihkan area Masjidil Haram dan kota Makkah dari kesyirikan. Semua berhala yang ada di sana, semua gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah dibersihkan semua. Maka kaum muslimin pun mereka membersihkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Berapa jumlahnya? 360 sampai 370 lebih. Semuanya dihancurkan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam beliau juga ikut. Beliau masih di atas kuda beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengambil busur panahnya dipukulkan kepada kepala-kepala dari berhala itu. Sambil membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah hilang kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap, dipukulkan berhala-berhala itu. Akhirnya dibersihkan. Area luar bersih. Tinggal area dalam Ka'bah. Ka'bah itu ada yang ditunjuk untuk memegang kuncinya. Sampai sekarang. Dan bukan sembarang orang. Ada petugasnya dan itu kabilah khusus ditunjuk sebagai pemegang kunci Ka'bah. Beliau juga tidak memerintahkan untuk merampas kuncinya, tidak. Dipanggil siapa memegang kunci Ka'bah, didatangkan. Setelah itu diperintahkan untuk membuka. Angkat, orang itu berdiri, menyerahkan kuncinya, Nabi SAW yang membuka. Setelah dibuka, beliau kembalikan lagi kuncinya. Ya kan? Tidak di, udah sekarang di tangan Islam, tangan kaum muslimin, tidak, diserahkan lagi kunci itu kepada pemiliknya. Lantas dibukalah pintu Ka'bah itu. Di dalamnya banyak sekali gambar-gambar. Termasuk di antaranya adalah gambar dari Maryam alaihissalam ada di situ. Ada juga gambar dari Nabi Ibrahim, Ismail alaihissalatu wassalam. Tergambar di situ mereka sedang, atau afwan, beliau berdua sedang memainkan panah. Azlam, tahu azlam ya? Jadi Quraisy zaman dahulu mereka biasa mengundi nasib dengan anak panah. Entah diputar panah itu atau dilempar. Jatuhnya bagaimana itu untuk mengundi nasib. Nah, di situ ada gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengundi nasib dengan azlam. Marah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak mau masuk ke dalam Ka'bah kecuali setelah dibersihkan semua gambar itu. Beliau tunggu di luar, para sahabat masuk untuk membersihkannya. Dan dibersihkan dengan cairan za'faron yang berwarna kuning gelap, semuanya ditutup. Jadi bukan relief timbul, gambar itu memang cat. Dikuning gelapkan oleh para sahabat dengan za'faron, semuanya. Sampai tidak ada tersisa gambar yang ada di dalam Ka'bah. Tayyib. Qala fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata. Setelah semuanya bersih, tidak ada lagi gambar-gambar, tidak ada lagi patung-patung, dan tidak ada lagi apa namanya peralatan-peralatan yang digunakan untuk berbuat kesyirikan di sana, bersih, Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah. Setelah itu beliau berada di dalam dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, ketika beliau masuk sallallahu alaihi wasallam, di Ka'bah itu di dalamnya ada 6 buah tiang. Nah, di mana posisi sholatnya Nabi SAW? Sekarang tidak sulit untuk melihat, untuk tahu bagaimana dalam Ka'bah. Antum bisa cari, lihat nanti bagaimana posisi dalamnya Ka'bah. Nanti gambarkan ketika Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah tersebut. Beliau masuk dan menghampiri tiang yang paling depan. Ibaratkan ini pintu Ka'bah di sini. Masuk kemudian menuju tiang yang paling depan. Ada 6 tiang. Qala وَذَلِكَ بَيْنَ الْعَمُدَيْنِ الْمُقَدِّمَيْنِ مِنْهَا وَكَانَتْ مَبْنِيَةً عَلَى سِتَّةِ أَعْمُدَةٍ مُتَزَوِّيَةٍ وَقَدْ جَعَلَ بَابَ الْكَعْبَةِ خَلْفَ ظَهْرِهِ. Beliau masuk, lalu setelah itu menghadap ke arah yang berlawanan dari pintu Ka'bah. Berarti pintu ada di belakang. قَالَ وَتَرَكَ عَمُدَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةً وَرَاءَهُ. Posisinya adalah ada 2 tiang di sebelah kiri Nabi alaihi salatu wasallam dan 1 tiang di kanannya. Jadi di antara itu di sebelah sini. Sini sisa 2 tiang, di kanan sisa 1 tiang, di belakangnya ada 3. Di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Taib. Thumma kharaja. Setelah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, beliau keluar dari dalam Ka'bah. Fada'a Uthman ibn Talhah fa'a'tahu miftahal Ka'bah. Beliau panggil Uthman bin Talhah yang tadi menyerahkan kunci dan ditetapkan. Tidak akan diganti pemegang kuncinya. Kunci ini tetap dipegang oleh Uthman bin Talhah serta keturunannya sampai sekarang. Qala wa kanatil hijabah fi bani Syaibah fil jahiliyah fa'abqaya bi'aidihim. Demikian juga jatah milik Bani Syaibah, pemeliharaan Ka'bah, itu juga ditetapkan oleh Nabi SAW untuk mereka, tidak diganti. Kemudian Nabi SAW turun dari Ka'bah, lalu mengarah ke Al-Hajar Al-Aswad. Hajar Aswad tepat di samping pintu sini Ka'bah. Beliau mendatangi Hajar Aswad, thummas talamah, kemudian menyentuh Hajar Aswad tersebut. Tayyib. Watafa bil baiti muhallilan mukabbiran dzakiran syakiran. Setelah itu dilanjutkan dari Hajar Aswad memulai tawaf mengelilingi Ka'bah. Tayyib. Wa kana ghairu muhrimin. Qala thumma labisa imamatan sauda. mimma yadullu ala jawazi dukhuli Makkah bi ghairi ihram liman lam yurid hajjan wala umratan. Beliau tawaf masih dengan pakaian biasa. Tadinya beliau pakai topi besi, dilepas diganti dengan imamah berwarna hitam. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa tidak harus orang itu di luar Makkah ketika masuk Makkah harus tawaf di Ka'bah, harus dengan niat ihram, tidak harus. Nabi SAW dalam waktu Makkah itu beliau juga tidak ada niat ihram dan tidak ada niat untuk tawaf, ya spontan saja. Hukumnya tetap berlaku. Kecuali bagi yang datang berniat haji, berniat umrah, maka dia harus sebelum masuk ke Makkah untuk berihram dari miqat-miqat yang telah ditentukan, tergantung dari arah mana dia datang. Taib. Qala, setelah itu Nabi SAW setelah selesai tawaf, beliau mengumpulkan kaum muslimin lalu memerintahkan beberapa orang untuk menghancurkan berhala-berhala besar. Taib. Yang pertama, beliau perintahkan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu untuk pergi ke sebuah daerah yang namanya Nakhlah. Di sana ada berhala. Ada berhala siapa? Ada Uzza. Di Nakhlah ada Uzza. Khalid ibn al-Walid diperintahkan untuk membawa beberapa orang ke Nakhlah, hancurkan Uzza. Baik. Qala wa arsala Amr ibn al-As ila Suwa'. Dan beliau mengutus Amr bin As untuk pergi ke Bani Hudzail, menghancurkan Suwa'. Apa itu berhala Suwa'? Berhala tinggalannya Nabi Nuh. Dahulu sudah terpendam tapi sempat ditemukan oleh seorang dari Bani Hudzail dan terus dimuliakan sampai datangnya Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, itu diperintahkan kepada Amr bin Al-As untuk menghancurkan Suwa' milik Bani Hudzail. Dan beliau juga memerintahkan Sa'ad bin Zaid Al-Ashbali untuk menghancurkan berhala Manah di Musyallal. Pergi ke sana, dihancurkan. Manah itu dari kayu, dihancurkan. Khalid bin Walid datang. Laporan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Uzza sudah hancur. Tapi kata apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La taf'al syai'an. Kamu belum melakukan apapun. Kaget Khalid bin Walid. Lah, kok belum melakukan apapun? Sudah dihancurkan itu. Tanpa bertanya, Khalid bin Walid langsung kembali lagi ke Nakhlah. Begitu sampai di sana, Khalid bin Walid mendapati ternyata ada seorang wanita tua dengan rambut yang sangat panjang, tidak berpakaian. Kondisinya seperti itu, tidak usah dibayangkan. Nah, barulah faham Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, ini yang dimaksud dengan Uzza. Dibunuhlah wanita tua itu. Pohon yang tadi masih ada ditebang sekalian, hancur semua, rata semuanya. Pulang mengabarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, baru kata Nabi alaihi salatu wassalam, tilka Uzza. Itulah yang disebut dengan Uzza, bukan astarnya, bukan siter-siter kain-kain yang ada di situ, tapi sadanah yang menghuni tempat itu. Itulah Uzza. Taib. Qala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr. Ayat yang pertama sampai selesai. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, engkau akan melihat bagaimana manusia mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Berbondong-bondong dalam jamaah, jumlah yang besar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah hai Muhammad dengan mengagungkan Rabbmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan taubat. Selesai. Selesai. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nabi alaihi salatu wasalam nanti akan berkhutbah dengan 4 kali khutbah. Taib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu, kita akan lanjutkan biidznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.